طيب، الله عز وجل برفرمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jadi ya, ya ayuha, ya isim fi'il ataukah huruf? Ya, yang ya huruf ya, masingnya disebut huruf apa? Huruf nida, ya huruf nida. Ayuha belum kita bahas. An-nasu isim, isim ya, mufrad, i'rabnya apa gitu? Rafa. Rafa'nya rafa, tanda rafa'nya hamzah. Ittaqu fi'il amr, fi'il amr selamanya mabni ya, fi'il amr selamanya mabni. Ada yang mabni ala sukun, mabni ala hadfi harfil illah, ada mabni ala hadfin nun, ada mabni ala al-fath fathhi, karena fi'il amr mabninya cuma 4. Baik, ittaqu fi'il amr mabni ala mabni ala hazfun, ya mabni ala hazfin nun, nunnya dihilangkan karena dhamirnya antum. If uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ittaku wawu sebagai wawu apa itu disebutnya? Wawu jamaah dhamir. Ya ayuhan nasu taku rabbakum, rabba isim ya, isim mufrad. I'rabnya? Nasab. Tanda nasabnya? Fathah. Wa huwa mudhaf, kum mudhafun ilaikum, disebut apa itu? Dhamir. Muttasil atau munfasil? Muttasil, bersambung. Alladhi isim mau, isim mausul. Alladhi isim mausul. Coba kita tasrif isim mausul. Alladhi, alladhi alladhani. 1, 2, 3. Alladhi alladhani alladhina. Allati allatani allati. Alladhi isim mausul mabni. Mabninya ala, mabninya ala sukun. Karena huruf terakhirnya disukun. Mabni ala sukun. Alladhi khalaqakum, khalaqa fi'il madhi mabni alal fathi. Karena fi'il madhi mabninya ada 3. Mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabni ala sukun. Khalaqa fi'il madhi mabni alal fathi kum dhamir. Min nafsin wahidatin, min huruf jar, nafsin isim mufrad majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya. Tanda jarnya kasrah. Wahidatin i'rabnya apa? I'rabnya apa? Majrur. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Kenapa majrur? Karena na'at. Sebab nafsin itu mu'annas. Wa khalaqa minha wa huruf khalaqa fil madhi mabni al fathhi minha, min huruf jar yang namanya huruf selamanya mabni ya, huruf itu selamanya mabni. Ha dhamir, dhamir mabni ala sukun. Wa khalaqa minha zawjaha, zawja i'rabnya apa? Mansukh. Wa khalaqa minha zawjaha, zawja itu mansukh maf'ul bih. Tanda nasabnya? Fathah karena isim mufrad. Ha dhamir. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa huruf batha fil madhi mabni ala al fathi. Min huma, min huruf jar Mabni ala sukun. Huma dhamir muttasil atau munfasil? Muttasil. Mabni ala sukun. Rijalan isim man mansub. Karena nasabnya fathah, karena jamak tak kasir. Rijalan kathira, kathira isim mansub nggih. Karena nasabnya fathah, karena isim mufrad. Wa nisa'an wa huruf nisa'an isiman mansub. Karena nasabnya karena jamak takdir. Nisa itu kan perempuan banyak. Jamak takdir. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa huruf huruf selamanya maaf. Ittaqu fi'il amr. Fi'il selamanya maaf. Ittaqu fi'il amr. Mabni ala al-zinnun. Wawu au jama'ah. Allaha man mansub, isi mansub. Alladhi isi maw mansub. Mab mabni, mabni ala sukun. Tasa'alun fi'il apa itu? Tasa'alun fi'il mudhari. Depannya ada tak. Fi'il mudhari di sini apa i'rabnya? Marfu, mansub, majrur? Marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya? Nun. Bukan wawu. Bukan. Tanda rafa'nya nun. Karena as af'alun khamsa. Af'alul khamsah. Wawunya sebagai fa'il, dhamir mustatir, dhamir muttasil. Bihi jar majrur. Wal arham wa huruf al arhama isim man mansub. Tanda nasabnya fathah karena jamak taksir. Mufradnya rahim. Rahim. Kemudian al-arham, silatul arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Inna, huruf, mabni, al-fathi. Allaha, mansub. Kenapa mansub? Isim inna. Tanda nasabnya? Fathah, karena mufrad. Kana, fi ilma madhi mabni ala fathi. Alaikum jar majrur. Raqiba. Kana alaikum raqiba. Aslinya kana Allahu alaikum raqiba. Jadi isim kana situ mustatir takdiruhu huwa. Kembali ke Allah. Raqiba kenapa mansub? Khabar kana. Jadi raqiban itu mansub sebagai khabar kana. Karena nasabnya fathah karena isim mufrad. Wa atul yatama amwalahum wa huruf atu fil amr mabni ala hadfin nun. Wawunya sebagai waw jama'ah fa'il dhamir muttasil. Al yatama isim apa? Maksur mankus. Maksur atau mankus? Maksur. Isim maksur. Di sini i'rabnya mansub. Karena maf'ulun bih. Al-yatama mansub. Sekarang tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah. Karena isim maksur. Ahsantum. Amwalahum amwala. Mansub, majrur, marfu. Mansub. Tanda nasabnya? Fathah karena jamak takdir. Hum lamir. Wala tatabaddalul khabitha bittayyib wa huruf la huruf huruf apa la itu nahi nahiyah larangan. Tatabaddalu isim fi'il huruf fi'il fi'il apa majzum jazm ya karena la itu huruf jazm. Tanda jazmnya apa? Hasunun karena af'alul khamsah. Al-khabitha mansub marfu majrur mansub karena nasabnya fathah karena isim mufrad. Bi-tayyibi bi huruf at-tayyibi marfu mansub majrur majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar. Tanda jarnya nasrah karena isim mufrad. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum wa huruf la huruf huruf jazm ta'kulu fi'il mudhari' majzum. Kenapa majzum? Ada huruf jazm sebelumnya yaitu la anahiyah. Tanda jazmnya hasfun nun karena af'alul khamsah. Amwalahum sama dengan di atas tadi amwala mansub karena nasabnya fathah karena jamak taksil hum dhamir muttasil ila amwalikum ila huruf jar mabni ala huruf terakhirnya apa ila huruf terakhirnya a alif huruf terakhirnya alif berarti mabni ala su sukun amwalikum amwali majrur ya. Tanda jarnya nasrah karena jamak taksir. Kum dhamir muttasil atau munfasil? Muttasil. Innahu kana huban kabira. Inna isim fi'il huruf huruf mabni al fathi yang namanya inna huruf selamanya mabni hu dhamir muttasil munfasil muttasil. Kana fi'il madi huban isim mansub kabiran isim mansub dua-duanya mansub tanda nasabnya apa fathah karena isim mufrad. Baik, ayat 3 sampai ayat 6 ayat 3 sampai ayat 6 dihitung marfu ada berapa majrur ada berapa dua saja yang marfu dan yang majrur. Monggo dikerjakan bersama-sama. Mulai dari ayat berapa? 3. Allah berfirman, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama." Al yatama, majrur itu jelas. Karena ada fi. Tanda jarnya apa? Kasrah muqaddarah karena isim maksur. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ النِّسَاءِ مَجْرُور ada huruf jarnya tanda jarnya kas kasra مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ Aimanu marfu. Tanda rafanya dhammah karena jamak taksir. Zalika adna alla ta'ulu. Adna itu seharusnya marfu. Karena zalika mubtada adna khabar. Tanda rafanya dhammah muqaddarah. Karena isim maksur. Dihitung apa enggak? Dihitung. Abdullah dihitung. Hah? Wah sudah. Berarti ada yang menghitung ya terima nih. Jangan-jangan. Susah nasi ngitung sih ya. Berarti sudah berapa nih marfuknya? Dua. Aimanu dan Adna. Wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Tidak ada di situ ya. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا شَيْءٍ مَجْرُرْ ya ada huruf jarnya عَيْن sudah berapa? عَنْ 3 فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ada yang lain marfu majrur? Tidak ada. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا Allahu marfu ya marfu. Sudah berapa marfu? 3. Majrurnya 3 juga. Iya kan, Pak Harjo? Warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Tidak ada. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. Tidak ada. Al-yatama mansub. Iya. Kan gitu. Maf'ulun bihi. Bisa dilihat dari artinya. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Tidak ada. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. Tidak ada ya. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. Tidak ada juga. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. بِالْمَعْرُوفِ مجرور 4. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. بِاللَّهِ مجرور. Berarti majrurnya ada berapa? 5. Marfu'nya 3. Seketoknya opah banget. Yang jawabannya lebih dari itu, lebih benar. Yang jawabannya lebih dari itu, lebih benar. Ya, cukup. Insya Allah. Besok berlatih lagi.